إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ya, sebelum dimulai ini, yang ini dikasih keterangan, ini lazim apa mutaaddi. Ya, atau dikasih keterangan bisa lazim bisa mutaaddi. Fiilnya. Jangan cuma afta yufti ta'ana ya kasih keterangan. Ini lazim mutaaddi. Jadi temannya yang ngapalin kosakatanya tahu jadinya. Ya. Jadi tahu. Baik. Yang mana sekarang? Masih di idannya. Tafadol dibaca di sini. Suwidi. Berarti ini udah kebagian baca semua ya? Baca dan terjemah udah semua kan? Suwidi. Ya Muhammadu tanyahu. Au bilan yaumal imtihani tanjahu. Au bilan fil imtihani tanjahu. Bukan fil imtihan, film imtihan. Film. Ya. Bilan fil imtihani tanjahu. Birofi fil jam'i fil jami'i. Liannahu faslun bainaha wa bainal fi'li bi ghairi qasami. Wala nafiyatu wahuwa ghairu masmu'in wa qawluhu wa tusamma harfa jawabin wa jazain summiyat harfa jawabin biwuqu'iha fi kalamin yujabu bihi kalamul akhara yujabu bihi kalamu akharana sawa'un waqa'at fi sadrihi aw hashmihi aw akhirihi wala taqau fi ibtida'i kalami kalamin laisa jawaban an syai'in wa sumiyat harfa jazain bi anna madmuna kalami alladhi hiya fihi jazaan liman li anna jazaun khabar li anna jazaun limadmuni kalami akhara wa hadha thabitun laha ghaliban wa qad tatamahhadu li jawab fil madi tatamahhadu li jawabi faqad bidalili annahu fil mudhari yatamahhadu na'am. Terus bidalili annahu yuqalu muhibbuka fataqulu idan azunnuka sadiqan id la mujazata kuna li anna dhanna sadqi wa waqi'un fil hali wa la yuslihu an yakuna jazaa'un bidzalikal fi'li id jazaa'u la budda fihi min al istifali fa'ilatun qad nazama ba'duhum ashuruqa at-talata wa ma yajuzu al faslu bihi ala qawlin dha'ifin fa qala a'mil idza atatta awlan wa suqta fi'lan ba'daha mustaqbalan wahdar idza a'maltaha an tafsilan illa bi harfin aw nida'in aw bila wafsil bi dharfin aw ba majrurin wa majrurin ala ra'idni usfurin ra'isin bala. Nah, arti ya kata beliau di sini ya, ini lanjutan dari mana idannya. Misal mustawfiyati li syurut. Nah, kemudian ini wala fi nahwi idan. Nah, ini yang enggak beramal ya. Idannya enggak beramal pada fiil untuk menasabkan. Ya, wala fi nahwi idan ya Muhammadu tanjahu. Nah, ini karena difasal oleh kok nida. Yang boleh itu difasal oleh la nafiyah, satu lagi oleh apa? Qasam. Oleh na la nafiyah dan qasam. Ah, barakallahu fik. Nah. Au idan yaumal imtihani tanjahu. Ini enggak boleh. Karena dipasal oleh dzaraf yauma. Ya, yaumal imtihan bahkan mudhofun ilainya. Ini enggak boleh. Dan juga dipasal oleh jar majrur. Idan fil imtihani tanjahu. Ya. Ini semuanya bi raf'i fil jami' semuanya. Li'annahu fasala bainaha wa bainal fi'li bi ghairil qasami wala nafiyati wa huwa ghairu masmu'in. Ya, kenapa? Karena difasal, dipisah antara idan dan fi'ilnya dengan selain qasam dan selain la nafiyah. Yang seperti ini kalau difasal oleh tiga tadi, jar majrur, dharab dan nida, itu ghairu masmu'. Tidak pernah didengar oleh orang Arab dapat menasabkan fi'il mudhari. Paham? Ya barakallahu fiik. Wa qawluhu wa tusamma harfa jawabin wa jazain. Dan ini dinamakan sebagai ya harfu jaza, harfu jawab idan ini. Ya, ini jelas ya, karena jaza dia membalas. Ada orang yang ngomong apa ke antum, antum balas, antum jawab. Nah, ini jelas di sini. Ya. Kenapa dinamakan summiyat harfa jawabin? Ya, dinamakan sebagai ya harfu jawab. Ya, kenapa ini? Kata beliau, liwuku'iha fi kalamin yujabu bihi kalamun akhor. Kalamun akhoru. Ya. Bukan akhor itu na'at. Eh, bukan dia mudhofun ilaih, tapi na'at. Ya, karena idan ini terletak ya pada sebuah kalimat yang digunakan untuk menjawab ya kalam yang lain atau ucapan yang lain. Ya. Sawa'un waqa'at fi sadrihi, apakah terletak di awal kalam, au hashwihi, atau di tengah-tengah, au akhirihi, atau di akhir. Ya. Wala taqau fi ibtida'i kalamin, atau walaupun dia tidak terletak di, dan dia tidak terletak di awal kalam. Ya. Walaisa jawaban an syai'in, dan dia bukanlah jawaban dari sesuatu apa. Ya. Ini disebut harfu jawab. Sekarang jaza. Wasumiyat harfa jazain. Kenapa dinamakan harfu jaza? Li'anna madmunal kalami alladhi hiya fihi jaza'ul madmuni jaza'un limadmuni kalamin akhara. Kalamin akhara. Ya, kenapa? Karena kandungan kalam ya yang dia terletak sebagai jaza di ya, yang dia di pada kalimat tersebut itu adalah sebagai jaza. Ya, balasan bagi kandungan kalam yang lain. Wa hadza sabitun laha ghaliban. Nah, ini tetap ya. Ghaliban keumumannya demikian. Nah, ini jelas ya. Wa qad tatamahhadu lil jawabi faqat. Terkadang idan itu murni untuk sebagai jawaban aja. Ya. Bidalil annahu yuqal uhibbuka. Dengan dalil misalkan dikatakan uhibbuka, fatakul idan adzunnuka shadiqan. Adzunnuka dirafa dzanna yadzunnu. Ya. Idan adzunnuka shadiqan. Idan kalau begitu saya duga engkau adalah jujur. Kenapa enggak nasab? Kenapa enggak adzunnaka? Ya, dzanna yadzunnu gitu kan? Adzunnaka. Id karena la mujazata la mujazatahuna. Karena enggak ada balasan di situ. Ya, enggak ada balasan di situ. Li anna dhanna sidqi waqi'un fil hal. Ya, kenapa? Karena dugaan jujur tadi, idan adzunnuka shadiqan. Saya kalau begitu saya menduga engkau adalah jujur. Karena dugaan kejujuran bagi orang yang mengucapkan uhibbuka bagi si mukhatab waqi'un fil hal, itu sudah ada pada saat itu. Ya. Paham enggak? Sedangkan yang dituntut ya dari idan yang mansub ini, yang menasabkan fil mudhari ini, lihat di syarat kedua. ayakun al-fi'lu ba'daha dallan 'alal mustaqbal. Fi'il setelahnya menunjukkan kepada makna yang mustaqbal. Nah, kalau ini saat itu. Nah, ya, barakallahu fiik. Bisa dipahami sini? Nah, ini sama kayak contoh. Ya, bagi jawaban antara ada orang yang mengatakan sa'astahidu fi durusi, antum jawab idan tanjahu. Ya, kenapa? Lihat tuh yang di halaman bawah. Ya, di annal murad fil fi'li al-halula mustaqla al-mustaqbal. Ya, wan nawasibu la ta'malu fil hal. Nawasib tidak beramal pada kondisi saat ini. Sudah? Wala yasluhu ayyakuna jazaan lidzalikal fi'li. Perhatikan. Pada idan azunnuka shadiqan itu tidak layak dia sebagai balasan bagi fi'il tersebut. Kenapa? Idil jaza'u labudda fihi minal istiqbal. Karena menjaza itu mesti untuk yang akan datang. Faedatun faedah. Nah, ini jelas ini ya. Ada yang mau ditanyakan enggak sampai sini? Hah? Baik. Qad nadzama ba'duhum asyurutu as-salasata. Ya, sebagian mereka ulama nahwu, mereka nadzama. Ya. Atau nadzama. Mereka menadzamkan syarat yang ketiga. Wa ma yajuzu al-faslu bihi ala qaulin dha'ifin. Ya, dan juga apa yang boleh fasl, ya. Kan fasalnya cuma dua ya. Qasam sama la. Tapi ini berdasarkan qaul yang dha'if. Ya, lihat faqal a'mil idan ila atatka aw aula wasukta fi'lan ba'daha mustaqbala. Amil, amalkanlah idan. Ya. Jika idan itu datang kepada anda, aula. Ya. Pada pertama, jadi di awal kalam, wasukta, dan anda didahului fi'lan ba'daha, fi'il yang setelahnya nanti, ya, mustaqbala, mustaqbal. Wahdar ida amaltaha antafsila. Wahdar, hati-hatilah. Jika anda mengamalkan idan, ya, antapsila. Oh, yaitu anda fasalkan. Hati-hati, anda fasal, anda pisahkan idan dan fiilnya. Illa bihalfin, kecuali dengan half, kosam, sumpah. Nah, ini nida nih yang tadi kemarin saya sebut. Au nidain, nah nih, nida. Berarti nida bisa, ada yang membolehkan. Tapi ini koldoib. Ya. Syekh Muhyiddin Abdul Hamid menyebutkan hal ini di Tuhfah Saniyahnya. Au bila atau boleh dengan la. La-nya la nafiyah. Ya. Baik. Wabsil bidorfin au majrurin ala ra'i bin Usfur ra'isin nubala. Atau fasalkanlah, boleh pisahkanlah idan dengan fi'ilnya dengan dorob jar majrur. Ini berdasarkan pendapat Ibn Usfur. Sang pemimpin Nubala. Nubala jamak dari Nabil. Ya, sang pemimpin Nubala. Orang-orang yang mulia. Tapi ini qaul dhaif. Ya, qaul dhaif. Makanya Syekh Ahmad Al-Wusabi, Ahmad bin Sabit Al-Wusabi, beliau menyebutkan yang enggak boleh duluan. Nida, ya, sebagai fasal, jar majrur, dan dharab. Yang sahih cuma dua. Ya. Dan ngerti? Summa qala al-musannifu rahimahullah wasani ay ma yansibul mudari'a bil itmari an ba'daha ba'dahu kisman. Ya, kemudian yang kedua, nah ini yang menasabkan fi'il mudari' bukan dengan dirinya sendiri. Ya, tetapi dengan diitmarkan an mudmaratan setelahnya. Ini ada dua. Yang matud maru'an ba'daha ba'dahu jawazan. Nah, an itu diitmarkan ya. Hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Yang kedua matat maru, wamatut maru dan yang diitmar wujuban, wajib disimpan itu si apa namanya idannya. Ya barakallahu fik. Baca syarahnya di sini. Tafadhal dibaca di sini. Tadi baik apa Tahawiyah yang baca siapa tadi? Kedua sama Faris Nugraha. Ihsan baca Ihsan. Ba'dahu jawazan, an yang diidmar setelah jawaz ila akhir. Makna idmariha jawazan maknanya apa sih? Annahu yajuzu idharuha fil kalam, boleh ditampakkan idannya. Fayajuz binahwi jiktu li'an jiktu li'akro. Ya, ini annya enggak nampak. Au antakul jiktu li'an akro'ah. Qala wa ma umirtu li a'dila bainakum wa bil ayati al ukhra wa ma umirtu li an akuna awwalul muslim. Nah, di Al-Qur'an ada yang nampak, ada yang tidak nampak annya dari lamu ta'lil. Ya. Nah, ini jawazan, dia kalau lamnya apa namanya? Idan terletak setelah lamu ta'lil. Boleh nampak, boleh tidak nampak. Wa makna idmaru wa makna idmariha wujuban, sekarang yang wajib, ya, yang wajib yaitu annahu la yajuz idharuha fil kalam, enggak boleh an tersebut nampak dalam kalam. Summa qala wa awfal awwalu khamsatun, yang awal ini ada lima, berarti yang mana nih yang pertama, yang awal, yang jawazan Pak, wujuban jawazan, ya. Pertama la mukai. Wa ma umirna linuslima li rabbil alamin. Ya. Ya, tafadhal. Dibaca di sini. Berikutnya. Nah. Siapa? Si Niko, ayo Niko. Anak amat suaranya. Wa tu'awwid tu'awwida cukup, bukan yustarat. Coba ini dulu. Lamukai. Uyukola laha lamu ta'lil. Lamukai disebut juga lamu ta'lil. Wa innama udifat ila kai. Kenapa diidofakan kepada kai? Ya, kai kan udah ada ya. Nah, dia beramal-amal sendiri kan? Masih ingat kan? Kai kalau beramal sendiri gimana? Kalau ada lam, Kalau lamnya enggak ada? Baik. Kalau enggak ada la, enggak ada lamnya, bi'an mutmaratan. Jadi kalau kai yang beramal lam sendiri, kalau dia pakai lam. Ini ada lamu kai. Ya. Idza kai li'annaha takhlufuha. Karena si lam ini menggantikannya. Menggantikan kai. Fi ifadati ta'lil. Dalam memberikan makna ta'lil. Ta'lil itu apa sih? Alasan. Gitu ya. Indahat biha. Ketika si kai ini dihadap. Wa innahu yasihhu bil misali al mutaqaddim an tahdhabaha. Karena boleh saja pada contoh yang telah berlalu, Anda hapus. Wa tu'awwidu anha kai. Dan Anda menggantikan kai dengannya. Ya. Menggantikannya dengan kai. Afwan. Fatakul. Afwan. Anda menggantikan si kai ini dengan lam. Jitu kai akra'. Jitu kai akra'ah. Wa yuqalu laha aidan. Lamul jar. Dikatakan juga itu bukan lamul kai. Tapi lamul jar. Lam huruf jarrah. Li annal masdara al muawwala minal fi'li al masbuki bi an al mudmarati majrurun biha lafdhan. Kenapa disebut dengan lamul jarrah? Karena masdar muawwal, ya, masdar yang ditakwilkan dari fi'il yang dilebur dengan an mudmarah itu nanti majrur secara lafaz. Takdirnya pada misal sabiq jitu, ya, kan jitu apa tadi? Li akro'ah, gitu ya. Jitu li akro'ah, jitu li an akro'ah. Ya. Karena nanti, ya, takdir fil misalisan, jitu lil kiro'ati. Nah, dalamnya. Ya. Wabhi misalil musannif, ya, wa umirtu lil islam. Kan gitu, wa umirna lil islam. Linuslima li rabbil alamin aslama yuslimu islaman. Nah, berikutnya dibaca sini. Ya, Remon. Adanya? Adan belum? Oh, udah masuk adanya? Ya, Raymond. Saya baca cepat ya. Ya, disyaratkan jawaz itmariha ba'da lamil kai. Disyaratkan ini boleh diitmar setelah lamul kai. An la yaqtarina al fi'l billa an nafiyah. Fi'ilnya itu la yaqtarina al fi'lu. Fi'ilnya itu tidak boleh beriringan, berdampingan dengan la nafiyah. Awi za'idah atau la za'idah kalam silati sabiqah. Ya, seperti contoh yang lalu. Wa iniqtar wa nabiha. Nah, kalau sekarang bersambung dengan lam tadi, la nafiyah atau za'idah, wajaba idharuha, wajib diidharkan. Dinampakkan annya. Fa misalun nafiyah qauluhu ta'ala, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah, li'alla yakuna 'ala Allah, lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Nah, contoh yang za'idah. Li'alla ya'lama ahlul kitab. Ini bukan maknanya agar ahlul kitab tidak tahu. Justru li'alla ya'lama. Supaya ahlul kitab tahu. Ay, li'alama ahlul kitab. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. InsyaAllah. Qadarullah cuma dapat 2 halaman. Ya, gak apa-apa. Besok, jam 6 ya, lagi insyaAllah. Di sini aja deh. Enakan di sini apa di masjid? Masjid, enak, ngantung. Dari sekian mahal tau.